Jaya Pasitik. Sudah kehendak takdir kita berdua, berjumpa dan bercinta, berpisah pula. Ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Yang lain ku tak berdaya.